saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Surat atau ayat apa yang dibaca di sisi orang yang sakit? Ketika orang sakit, baik dibaca oleh si sakitnya itu sendiri atau orang yang berada di dekat orang yang sakit. Karena nanti beliau akan beberapa riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Yakni tidak terbatas bahwa yang membaca hanya orang sakitnya saja. Ya, namun ada kalanya orang sakitnya, ya, di syariatnya ini pensyariatannya mencakup orang yang sakit yang membacanya atau orang yang berada di sekitar orang yang sakit tersebut. Yang beliau katakan, yustahabbu an yuqra'a 'inda al-maridi al-fatihatu liqawlihi fil hadith as-sahih fiha wa ma adraka innaha ruqyah. Ya, disunnahkan untuk membaca di sisi orang yang sakit, membaca surat Al-Fatihah. Ya, meruqyah, mengobati orang yang sakit dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya, dalam hadis yang sahih tentang Al-Fatihah tersebut, Nabi SAW bersabda, وَمَا أَدْرَاكَ إِنَّهَا رُقْيَةٌ. Ya, bagaimana engkau tahu sedangkan itu adalah, bagaimana engkau tahu bahwasanya surat tersebut, yakni Al-Fatihah, adalah ruqyah. Hadis ini yang menunjukkan bahwasanya ya disunnahkan untuk membaca Al-Fatihah di sisi orang yang sakit. Yang hadis ini merupakan hadis yang sahih. Yang ini dibaliknya terdapat kisah. Ya, terdapat kisah yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dalam sahihnya bahkan beliau riwayatkan di beberapa tempat, di antara nomor 5736, ya, di bab bab ar-ruqa bi fatihatil kitab, ya, dan juga di kitabut tib, ya, dan lain-lainnya, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2201. Ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau, ya, bersama para sahabatnya, anna an-nas min ashhab an-nabi sallallahu alaihi wasallam atau ala hayyin min ahya'il arab. Ya, bahwasanya pernah, ya, Abu Sa'id itu berada di situ. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri berada di situ karena beliau yang meruqyahnya. Ya, Abu Sa'id dan beberapa para sahabat yang lainnya, ya, pernah, ya, singgah di suatu kaum, di suatu suku dari suku-suku Arab. Falam yaqruhum. Ya, namun suku Arab tersebut tidak menjamu mereka. Ya, ini berbeda dengan kebiasaan. Ya, kebiasaan orang Arab, apalagi bagi para musafir, mereka itu menjamu para musafir walaupun tidak saling kenal. Ya, walaupun tidak saling kenal. Ya, menjamu para musafir karena mereka saling mengetahui bahwa di gurun itu, ya, sungguh sangat sulit. Ya, makanan sulit, ya, air dan air pun sulit. Sehingga apa, mereka sudah saling kebiasaan satu sama lain. Bahwa ketika musafir itu ada kalanya kehabisan bekal, maka mereka saling menjamu satu sama lain walaupun tidak saling mengenal. Ya, itu adat kebiasaan orang Arab terdahulu. Ya, mereka menjamu musafir, ya, walaupun mereka tidak saling kenal. Namun ketika ini, ya, kaum Arab tersebut itu tidak menjamu para sahabat. Falam yaqruhum. Fa bainama hum kadzalika id lidiga sayyidu ulaik. Maka ketika mereka tidak dijamu, hampir-hampir mereka mau pergi meninggalkan, ya, kampung, ya, dan kaum tersebut. Maka ketika itu ya tiba-tiba, ya, ada kabar bahwasanya sayyid, yakni ketua kampungnya, atau anggaplah di kita itu kepala sukunya, ya, kepala suku dari orang Arab tersebut itu ludigha, dia tersengat binatang. Ya, tersengat binatang. Binatang apa? Biasanya apakah itu kalajengking atau yang lainnya. Intinya dia tersengat binatang dan sakit. Faqalu hal ma'akum min dawain aw raqin. Lalu ya kaum tersebut bertanya kepada, ya, para sahabat yang safar ini, Ya, apakah kalian memiliki obat atau rokin, atau di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Ya, meruqyah membacakan jampi-jampi untuk mengobati. Faqalu innakum lam taqruna. Lalu dijawab oleh para sahabat, ya kalian tidak menjamu kami. Wala naf'al hatta naj'alu lana ju'la. Ya, dan kami tidak akan melakukan hal tersebut, yakni kami tidak berusaha mengobati, tidak pula ya menjampi meruqyah kecuali kalian mau memberikan ya hadiah ya sebagai balasan atas ruqyah atau usaha kami untuk mengobati tersebut. Faja'alu lahum qati'an minasyya. Mereka pun menyepakatinya. Ya, maka mereka menyepakati menyediakan qati'an minasyya, ya sejumlah kambing. Ya, sejumlah kambing. Faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an. Lalu salah seorang sahabat, yakni Abu Sa'id sendiri, ya membaca Ummul Qur'an, membaca Al-Fatihah. Wa yaj'alu wa yajma'u buzaqahu wa yatfil. Ya, lalu dia mengumpulkan ludahnya dan meludahkannya sedikit. Ya, tafala itu sudah kita bahas, ya, meludah. Ya, dia mengumpul ludahnya lalu diludahi. Ya, di bagian ya yang sakitnya. Fabara'a. Ya, lalu ketua kampung tersebut, kepala suku tersebut yang tersengat sembuh, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sembuh. Fa'atau bisya'i. Lalu mereka pun memberikan kambingnya yang sudah dijanjikan. Faqalu la na'khudhuhu hatta nas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun para sahabat yang masih ragu. Kenapa? Karena situasi seperti ini tidak pernah mereka alami dan tidak pernah mereka mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini. Sehingga apa? Mereka ingin menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Kami tidak mengambil ini hingga kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu fadhahika. Ya, lalu para sahabat pun ya pulang ke kampungnya ke Madinah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa wa qala wa ma adraka innaha ruqyah. Ya, khudhuha wadribu li bisahmin. Ya, lalu Nabi SAW bersabda, ya, dari mana engkau tahu bahwasanya itu adalah ruqyah? Yakni Al-Fatihah adalah ruqyah. Ya, bisa untuk mengobati orang yang sakit. Khudhuha, kata Nabi SAW, ambillah, yakni ambil kambing yang sudah dijanjikan. Kambing yang sudah dijanjikan, wadribu li bisahmin, dan berilah aku bagian. Yakni apa? Kambingnya itu ya cukup banyak, ya. Cukup banyak untuk dibagi-bagi. Nabi SAW ya sebutkan wadribuli bisahmin. Ya, berikan aku bagian dari kambing tersebut. Hadis ini ya hadis yang sahih. Ya, diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya. Yang Imam Al-Bukhari ya membuat judul bab bab ar-ruqa bi fatihatil kitab dalam Kitabut Tib. Ya, beliau riwayatkan dalam Kitabut Tib bab meruqyah dengan Al-Fatihah. Ya, hukum meruqyah dengan Al-Fatihah. Ya, maka dari ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya Al-Fatihah itu bisa untuk meruqyah. Ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Muslim ya Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, beliau bawakan babnya. Ya, karena di dalam Sahih Muslim Imam Muslim tidak membuat bab. Ya, Imam Muslim diikhtilafkan apakah judul kitab di dalam Sahih Muslim itu buatan Imam Muslim atau tidak. Ya, wallahu alam. Yang banyak dikuatkan oleh para ulama bahwa judul kitabnya itu memang buatan Imam Muslim. Adapun judul babnya itu bukan buatan Imam Muslim. Ya, tapi itu diantara judul yang dibuat oleh Al-Qadhi Iyad yang kemudian diikuti oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya. Imam Nawawi ya buatkan judul babnya untuk hadis ini bab jawazi akhdhil ujrati 'ala ruqyah bil Qur'ani wal adhkar. Bab bolehnya mengambil upah. Ya, bolehnya mengambil upah, mengambil harga atas ruqyah dengan Al-Qur'an atau dengan zikir-zikir. Ya, boleh. Ya, tegas Imam Nawawi tegaskan demikian, jawazu akhdhil ujrah 'ala ruqyati bil Qur'an wal adhkar. Ya, bolehnya mengambil upah karena memang sahabat demikian yang mereka sudah sepakati di awal, ya la naf'alu hatta taj'alu lana ju'la. Kami tidak mau lakukan, tidak mau mengobati, tidak mau meruqyah hingga kalian ya sediakan bagi kami upahnya, ya balasannya. Menunjukkan apa? Itu memang sudah disyaratkan di awal, ya di hadis ini para sahabat sudah mensyaratkan di awal. Ya, dan kemudian diberi Dan Nabi SAW menyetujui hal tersebut. Nabi SAW tidak melarang, justru mengambil, ya ambil. Ya, bahkan Nabi SAW ya meminta bagian. Nabi SAW meminta bagian. Ya, di hadis ini ya terdapat ya faedah yang banyak sekali. Ya, di antaranya ya bahwasanya ya tasrih bi anna al-Fatihata ruqyah. Ya, penegasan bahwasanya Al-Qur'an itu ruqyah, Al-Fatihah itu ruqyah. Ya, Al-Fatihah itu bisa untuk meruqyah, ya untuk mengobati orang sakit. Baik itu sakit kesurupan atau sakit yang lainnya, sakit secara zahir. Ya, sakit badan, sakit fisik, itu pun bisa untuk menyembuhkan ya diruqyah dengan Al-Fatihah. Dan juga di antara faedah ya dari hadis ini, jawazu akhdhil ujrati 'ala ruqyah bil Fatihati wa dzikri. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi ya bahwasanya boleh mengambil upah ya atas ruqyah dengan Al-Qur'an atau dengan zikir-zikir. Wa annahu halalun la karahiyata fiha. Dan bahwasanya hal tersebut adalah ya halal, ya tidak makruh sama sekali. Ya, tidak makruh sama sekali. Kenapa? Karena dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bagian. Kalaulah itu haram atau misalnya ada hal yang makruh dari hal tersebut, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan larang atau beliau tidak akan mau ikut-ikutan. Ya, seperti hal yang makruh memakan hewan dhab. Ya, hewan dhab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan, tapi dimakan oleh Khalid bin Walid. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau ikut makan. Ya, kalau hal yang makruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya termasuk ya menjauhinya. Ya, kecuali di beberapa keadaan yang sempit, ada kalanya beliau sengaja melakukan yang makruh dalam rangka penjelasan bahwasanya hal tersebut boleh. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi ya bahwasanya halal, tidak makruh sama sekali. Ya, wa kadza al-ujratu ala ta'limil Qur'an. Yang kemudian para ulama ya mengambil hadis ini dan meluaskan ke bab yang lain. Yakni bab mengajar Al-Quran dengan upah, apakah boleh atau tidak? Ya, bolehkah ketika seseorang mengajarkan Al-Quran, ya apakah itu tajwid, ya atau dia ya hukum-hukum terkait Al-Quran, ya atau ilmu qiraat atau tafsir, ya apakah boleh dia mengambil upah dari pengajaran Al-Quran tersebut atau tidak? Ya, maka dikatakan oleh Imam Nawawi, wa kadza al-ujratu 'ala ta'limil Quran. Yakni demikian juga bolehnya juga mengambil upah untuk mengajar Al-Qur'an. Ya, untuk mengajar Al-Qur'an. Wa huwa madhhabul Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr. Ya, dan ini adalah ya mazhabnya Imam Malik, ya Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad, Imam ya Ishaq bin Rawahih, Imam Abu Thawr, ya dan beberapa para salafus saleh. Ya, boleh mengambil upah. Dari mana mereka berkesimpulan boleh? Ya, berdasarkan keumuman lafaz hadis di lafaz yang lain. Kalau di lafaz yang kita bawakan itu tidak disebutkan. Di sebagian lafaz Nabi SAW sebutkan kaidah umum. Ya, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang kalian paling berhak untuk mengambil balasan atasnya adalah kitabullah, Al-Qur'an. Ya, karena dengan sebab Al-Qur'an. Baik itu, maka para ulama mengambil keumuman lafaz ini. Ya, Al-Qur'an kitabullah, ahaqqu ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Yang kalian paling berhak untuk mengambil balasan atasnya adalah kitabullah, Al-Qur'an. Yang Nabi SAW di lafaz ini tidak tegaskan, tidak batasi, yakni mengambil upah atas ruqyah, tidak batasi. Ya, tapi Al-Qur'an secara umum. Maka dengan Al-Qur'an secara umum, ya itu bisa dijadikan sebagai upah atau sebagai thaman. Ya, di antaranya dengan meruqyah, ya upah atas ruqyah atau upah atas pengajaran Al-Qur'an. Bahkan ya pernah Nabi SAW bolehkan Al-Qur'an ini sebagai thaman, yakni sebagai harga, sebagai harga mahar. Ya, sebagai harga mahar ketika seorang sahabat tidak memiliki bekal untuk menikah, dia tidak memiliki harta sama sekali, bahkan cincin dari besi pun tidak memiliki. Bahkan dia hanya memiliki sarung satu-satunya. Ya, sebagaimana sebagian ya lafaz kalau tidak salah dari Abu Sa'id juga, ya wallahi ma lahu rida, demi Allah sahabat tersebut tidak memiliki selendang untuk menutupi bagian atas ya badannya, dia hanya pakai satu sarung saja. Ya, tidak memiliki apa-apa, tapi Nabi SAW bolehkan Al-Qur'an menjadi thaman, ya menjadi harga maharnya. Ya, zawajtukaha bima ma'aka min al-Qur'an. Ya, aku nikahkan engkau dengannya dengan mahar Al-Qur'an. Ya, ini dia ajarkan Al-Quran tersebut. Ya, maka boleh juga ya mengambil upah dari mengajar Al-Quran. Wa mana'aha Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah melarang hal tersebut. Ya, fi ta'limil Quran wa ajazaha fi ruqyah. Imam Abu Hanifah, ya, beliau melarang mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, namun beliau membolehkan ya dalam meruqyah. Ya, meruqyah dengan Al-Quran boleh. Adapun pengajaran itu tidak boleh. Wallahu alam, diantara yang saya ingat bahwa beliau berdalil dengan hadis Mu'adz. Ya, hadis Mu'adz, ya, beliau pernah mengajar Al-Quran kemudian diberi hadiah panah. Diberi hadiah busur. Ya, diberi hadiah busur lengkap dengan panahnya. Ya. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, dijawab oleh Nabi SAW, qausun minan nar. Ini adalah ya busur dari api. Namun hadis ini ya terdapat kelemahan. Ya, terdapat kelemahan sehingga dia tidak kuat untuk ya menghadapi hadis yang lebih sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inna ahaqa ma akhatum alaihi ajra kitabullah. Ya, yang paling berhak kalian mengambil balasan atasnya adalah ya kitabullah, Al-Quran. Nasihatku untukmu.